Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai ayat 78 dari surat At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kemunafikan itu merugikan diri sendiri. Ketika seseorang itu kikir, maka kekikiran itu merugikan diri sendiri. Keimanan itu membahagiakan diri sendiri, dan sedekah itu juga membahagiakan diri sendiri. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menegaskan, jangan sampai merasa bahwa semua ini terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui bukan berarti Allah memerlukan dan membutuhkan keimanan, dan memerlukan dan membutuhkan zakat, infak, sedekah dari kita. Bukan berarti pula ketika Allah mengetahui Dia merasa sedih dengan kemunafikan kita, dan bukan pula ketika Allah mengetahui dan mengenal ketika kita menjadi orang yang kikir, maka itu menyengsarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, semuanya itu kembali kepada kita. Allah mengetahui untuk menjadi perhitungan di hari akhirat kelak. Maka di sini Allah mengatakan, alam ya'lamu. Tidakkah sebenarnya saya telah berbuat baik? Allah telah berbuat baik. Maka balaslah perbuatan baik itu dengan perbuatan baik yang setimpal juga. Ketika kita menyembunyikan atau menunjukkan, tidak ada yang tersembunyi atau yang terlupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Allamul Ghuyub. Silakan Ustaz Safiar atau Ustaz Perdana atau Ustaz Ardiansah. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Ayat ke-78 ini merupakan informasi sekaligus penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana sebenarnya kekuasaan dirinya sebagai Sang Maha Pencipta yang mengetahui segala sesuatu. Kenapa Allah mengatakan di sini ya'lamu sirrahum wa najwahum? Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka yang bisikan-bisikan mereka. Ini karena Allah ingin menggambarkan kepada kita semua, tidak hanya kepada orang munafik, kepada umat Islam, kepada manusia di seluruh alam semesta ini, bahwa sebenarnya Allah mengetahui segala sesuatu. Kalau ada polisi di samping rumah kita, kita tidak akan berani macam-macam. Ya, tidak akan ada pencuri yang berani kalau ada polisi di dekatnya. Dia akan diam. Gerakannya itu betul-betul diatur karena dia tahu bahwasanya ini polisi ada di dekat, sedang mematai-matai dirinya. Ada perasaan waspada ketika merasa ada yang memantau dirinya. Sebagaimana kata Ustaz Jenal tadi, bahwasanya Allah Maha Pemantau. Sejauh mana pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jen pantau yang ada di apa itu Trans TV ya, itu saja pun sudah bagus ya, nampak kelemahan-kelemahan. Pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Di dalam beberapa keterangannya, Allah menggambarkan dirinya yang Maha mengetahui segala sesuatu, memantau dengan bahasa innallaha alimun khabir, ya, Allah Maha mengetahui lagi khabir, begitu mendetail pengetahuannya, tidak hanya bersifat global, hanya sekedar dapat informasi yang sifatnya masih sangat umum sekali. Dalam keterangan lain Allah mengatakan innallaha ala wa kanallahu ala kulli syai'ir raqiba. Allah mengetahui segala sesuatu, raqib, Maha memantau, mampu mengetahui apa yang terdapat pada dirimu, apa yang engkau sembunyikan. Begitu juga di dalam keterangan lain Allah mengatakan secara lebih jelas lagi, innallaha alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu Maha mengetahui yang gaib dan juga yang nyata. Jadi tidak ada segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, semuanya berada di dalam kepengaruh kekuasaan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekecil apapun yang terbetik di dalam hati kita, itu diketahui oleh Allah. Apapun keinginan yang kita lakukan, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kisah yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa keterangan catatan sejarah, ketika orang-orang munafik berusaha untuk mencelakakan Rasulullah, itu akhirnya diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terbukalah kedok mereka. Menarik sekali apa yang terjadi ketika ada dua orang kafir Quraisy sedang berunding. Kata, aku akan bebaskan hutangmu kalau engkau berhasil membunuh Muhammad. Akhirnya orang ini berangkat ke Madinah dengan membawa senjata tajam berniat untuk membunuh Rasulullah. Tapi pada saat sampai di hadapan Rasulullah, Rasulullah mengatakan, duduk, bukankah di Mekah engkau sedang berbisik-bisik bersama dengan kawanmu? Engkau akan melakukan tindakan-tindakan pembunuhan terhadap diriku agar hutangmu terbebaskan. Akhirnya orang ini kemudian mengatakan, tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali kami berdua. Kalaupun ada, itu pasti yang memberitahu adalah Sang Maha mengetahui segala sesuatu. Ini menjadi catatan kepada kita semua. Merasalah bahwa diri kita ini diperhatikan oleh Allah, maka kita akan bisa dan mampu untuk berbuat yang terbaik. Iya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi. Dan satu hal yang perlu kita catat bahwa ayat ke-78 yang hari ini kita bicarakan bersama ini juga menjelaskan dari sifat orang-orang munafik yang mereka dahulu pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila mereka mendapatkan nikmat, apabila mereka mendapatkan rezeki, mereka akan menyedekahkannya dan memberikannya kepada fuqara dan masakin. Jadi kalau kita lihat bahwa orang-orang munafik ini, niat yang ada di dalam dirinya pun tidak sama sekali ingin dia realisasikan. Artinya apa? Berniat saja pun dia sesuatu yang baik, ya, niat itu tidak ingin dia realisasikan, ya. Apalagi untuk melakukan suatu kebaikan dan menebar kebaikan itu. Jadi kalaupun dia melakukan sesuatu kebaikan, maka dipastikan ada harapan yang ingin dia capai di balik daripada itu. Nah, ini menyadarkan diri kita, ya, baik kami yang berbicara pada kesempatan ini ataupun kita yang mendengarkannya, hendaklah kita kemudian bertanya kepada diri kita masing-masing, adakah kita berniat itu memang benar-benar ingin merealisasikannya, dalam artian bahwa itu semuanya adalah pesan yang harus kita sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, atau berbuat suatu kebaikan yang kebaikan itu harus kita tebarkan kepada orang lain, atau kemudian kita menjadi orang-orang munafik ini yang hanya sekedar berniat pun tidak pernah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi untuk melakukannya. Nah, fenomena ini sering kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, di mana orang yang berbuat itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala tetapi karena adanya tuntutan duniawiyah atau adanya target-target tertentu yang ingin dia capai. Maka daripada itu, baik orang yang berilmu ataupun orang yang tidak berilmu, dalam masalah keikhlasan ini juga ditekankan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam surah Al-Bayyinah misalnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan untuk menyembah Allah kecuali dengan keikhlasan. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, apakah itu bersedekah, infak, zakat, membantu orang lain, berbuat kebaikan, menebarkan kebaikan, itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena manusia. Karena kalau kita mengharapkan ridha manusia, pasti kita tidak akan pernah mencapai keridhaan manusia secara menyeluruh. Tapi ketika kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kita tidak akan pernah sunyi dalam kesepian, dan kita tidak pernah juga akan kesunyian dalam keramaian. Hari ini banyak orang yang merasa kesunyian dalam keramaian, apalagi dalam kesunyian, ya, dia merasa dirinya tidak ada lagi teman. Karena apa? Karena orang sudah mengetahui bobroknya dia. Orang sudah mengetahui betapa dia adalah orang yang tidak bisa dipegang cakapnya. Betapa orang sudah mengetahui bahwa dia adalah orang yang senantiasa menebarkan fitnah, isu, dan kejelekan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, sebelum Allah mengambil nyawa kita dan sebelum Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita ini dan menentukan takdir kita, maka hendaklah kemudian kita segera menyadari bahwa Allah itu Allamul Ghuyub, bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu yang ghaib, dan kemudian kita koreksi diri kita bermula dari niat kita masing-masing. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paparan demi paparan yang telah disampaikan Doktor dan Abang Da kami ini sangat menggugah jiwa kita semua dari paparan tersebut. Perlu ada sedikit yang harus kita lihat dalam ayat ke-78 dari surah Taubah ini. Allah Subhanahu wa taala menyikapi bahwasannya perilaku dari orang-orang munafik ini adalah mereka suka merahasiakan sesuatu yang mereka anggap itu benar, pada hakikatnya yang mereka rahasiakan adalah kebobrokan. Kemudian yang kedua, perilaku yang sering dilakukan orang munafik juga adalah bisikan-bisikan. Jadi di sini yang harus kita jauhi adalah kebobrokan apapun jangan kita simpan, kita ungkapkan. Dalam bentuknya adalah untuk memberikan islah di antara satu dengan yang lain. Kemudian membisik-bisik di belakang orang, ini banyak penyakit orang. Kadang dimaju, didukung dan didukung, pada akhirnya banyak juga orang yang dengan bisikan-bisikan itu tergesek gitu. Jadi merupakan hal yang tak wajar lah kalau kita melakukan seperti yang dilakukan orang yang munafik ini. Ketahuilah bahwasannya di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan nun taukid Allah, wa annallahu ya'lamu, Allah itu maha mengetahui sirrahum wa najwahum, yang dirahasiakan orang-orang munafik yang mereka bisik-bisikan Allah maha mengetahui. Ditambah lagi sini ada pentakitan wa annallahu 'allamul ghuyub, Allah ini maha di atas segala-galanya mengetahui apa yang gaib. Ini tambahan dari kami. Iya, sesuatu yang gaib juga kalau kita lihat dalam kajian tafsir misalnya, maka ada sesuatu yang gaib itu yang relatif sifatnya. Ya, sebagaimana pengetahuan juga ada pengetahuan yang relatif. Artinya ketika seseorang menyembunyikan sesuatu benda di dalam kantongnya, maka dia mengetahui, yang memiliki kantong itu mengetahui apa benda yang ada disimpannya di dalam kantongnya itu, tetapi orang lain tidak mengetahui. Nah, yang dimaksud dengan mengetahui yang gaib dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala ini, Allah mengetahui apa yang diketahui manusia dan apa yang tidak diketahui manusia. Jadi Allah Alamul Ghuyub di sini dalam sifat sirah al-mubalaghah ini menunjukkan bahwa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui baik itu yang diketahui oleh manusia atau yang diketahui oleh makhluknya yang lain, dan Allah juga mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Jadi kesadaran inilah yang membangun kita untuk tidak kemudian berani semena-mena melakukan suatu kemaksiatan, apalagi dosa secara terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Alamul Ghuyub. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, selain kita tidak mau melakukan kemaksiatan, ayat ini juga mensugesti kita untuk gemar melakukan kebaikan, menambah frekuensi keimanan. Karena apa? Karena keikhlasan yang kita lakukan, sedekah yang kita berikan, sholat yang kita amalkan, haji yang kita kerjakan, semuanya itu tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada setelah itu apa? Keridhaan, keikhlasan, lapang dada. Karena apa? Karena cukuplah perbuatan kita ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sia-sia, karena Allah menjanjikan setiap kebaikan yang diniatkan akan mendapatkan satu pahala. Kebaikan yang diamalkan akan dilipat gandakan menjadi 10, 700 kali lipat, bahkan lebih jauh dari itu. Dengan demikian, seorang muslim tidak akan merasa sedih ketika dia berbuat dan tidak diketahui oleh orang lain, karena perbuatannya hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Safiar, Ustaz Ardiansa dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan Ramadan kita yang akan kita sambut dalam hari ini mengukuhkan keikhlasan kita dalam berbuat dan beramal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.